Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju. Perjalanan hidup manusia menempuhi alam dunia, menghabiskan waktu yang tiada lama. Perjalanan hidup manusia menempuhi alam dunia, menghabiskan waktu yang tiada lama. Bertambah makin senja, tiada terasa tak tersadar. Semakin dekatlah kematian akan menjelang tiba. Sadarilah usia amanah dari ilahi. Sadarilah kita pasti kan dimintai bertanggung jawabannya pada ilahi. Bertambah makin senja, tiada terasa tak tersadar. Semakin dekatlah kematian akan menjelang tiba. Sadarilah jalani hidup ini penuh makna. Sadarilah pastikan ia berarti akhirat yang abadi. Perjalanan hidup manusia menempuhi alam dunia, menghabiskan waktu yang tiada lama. Usia bertambah makin senja, tiada terasa tak tersadar. Semakin dekatlah kematian akan menjelang tiba.